Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، sesungguhnya di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya adalah Allah menciptakan waktu, yang kemudian Allah menyediakan pada waktu-waktu tersebut berbagai macam bentuk keutamaannya yang bahkan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu-waktu khusus yang Allah kehendaki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan dan arahan kepada hamba-hambanya ini untuk betul-betul memanfaatkan waktu dan kenikmatan tersebut. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala melarang hambanya ini dari berbagai macam perbuatan kekejian, kemungkaran, kezoliman di waktu-waktu tersebut. Maka sungguh adalah orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang betul-betul dapat memanfaatkan daripada umurnya, demikian pula memanfaatkan waktu yang ada tersebut, dan kemudian Allah tambahkan lagi berbagai macam keutamaannya di zaman-zaman tersebut. Demikian pula sebaliknya, maka sungguh adalah orang yang merugi, adalah orang yang rugi, adalah mereka-mereka yang menyia-nyiakan keutamaan tersebut, yang tidak memanfaatkan umurnya, demikian pula tidak memanfaatkan waktu yang Allah sediakan tersebut untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk taqarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala, iyadan billah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di antara bentuk zaman-zaman yang Allah berikan padanya keutamaan yang berlipat ganda, di antara bentuk zaman yang Allah utamakan daripada zaman-zaman yang lainnya adalah Syahrullahil Muharram, adalah Syahrullah, bulan Allah di bulan Muharram ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkannya dan memuliakannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan di dalam kitab Allah yang telah Allah tentukan padanya. Yauma khalaqa samawati wal ard, di hari yang Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah, dan kemudian Muharram, dan satu bulan yang lainnya itu bulan Rajab. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ, itulah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam agama ini yang lurus. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dikarenakan mulianya dan agungnya bulan-bulan tersebut, Allah lebih menekankan lagi larangan daripada perbuatan zalim pada bulan-bulan tersebut. Sehingga dikatakan oleh Qatadah rahimahullahu ta'ala, inna dhulma fi syahril haram a'zamu khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwah, bahwasannya kezaliman di bulan haram itu lebih besar dosanya, lebih besar dosanya daripada kezaliman di hari-hari yang lainnya ataupun juga di bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah kita berada di awal-awal bulan Muharram ini yang penuh dengan keagungan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak pula di sana keutamaannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalu salati ba'da al-fariidah salatul lail. Rawahu Muslim. Bahwasanya kata Rasul alaihi salatu wasallam, seutama-utama siyam, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan, yaitu syahrullahil Muharram, berpuasa di bulan Muharram, dan seutama-utama salat setelah salat yang wajib, yaitu salatul lail. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya syahrullahil Muharram adalah bulan yang amat sangat agung, amat sangat istimewa, sampai-sampai Allah mengidhofahkan penyebutan daripada bulan Muharram ini diidhofahkan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Syahrullah dikatakan bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang ini menunjukkan akan keistimewaan dan keagungan daripada bulan Muharram tersebut. Kemudian di antara bentuk keutamaannya, kata para ulama, adalah hendaknya memperbanyak diri kita untuk berpuasa di bulan tersebut, sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama hadis tersebut, bahwasannya puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan yaitu puasa bulan Muharram, demikian pula salat setelah salatul fariidah yaitu salatul lail. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seyogyanya bagi kita kaum mukminin untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dan peluang yang ada ini, secara khusus berpuasa tanggal 10 di bulan Muharram, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sahihain, bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tatkala datang ke Madinah, maka beliau mendapatkan kaum Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Kemudian beliau bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut, puasa apa yang kalian kerjakan di hari ini? Maka mereka mengatakan, inilah hari kemenangan di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, demikian pula Allah menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa berpuasa, maka kami juga berpuasa. Maka kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Maka kami lebih utama dan lebih berhak dengan kemenangan Nabi Musa ini untuk berpuasa daripada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Nabi kita alaihi salatu wasallam menerangkan akan keutamaan as-shaum tanggal 10 di bulan Muharram ini, sebagaimana yang datang dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siyamu yaum Arafah au siyamu yaum Asyura ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanati allati qablahu. Bahwasannya siam berpuasa tanggal 10 bulan Muharram, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Demikian pula bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bertekad, berkeinginan, kalau seandainya beliau dipanjangkan umurnya pada tahun yang akan datang, maka beliau akan mengerjakan puasa ini sebelumnya di tanggal 9 daripada bulan Muharram. Hal ini dalam rangka untuk menyelisihi ahlul kitab di mana mereka berpuasa tanggal 10 Muharram tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, fa idza kana 'amul muqbil insyaallahu sumna in yaumat tasi', jika datang tahun yang akan datang, maka insyaallah kami akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Rawahu Muslim. Hal ini dalam rangka untuk menyelisihi kaum kufar ahlul kitab yang mana mereka berpuasa tanggal 10 di bulan Muharram tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari waktu yang ada ini, dari umur yang ada ini, daripada kesehatan dan peluang yang ada ini, marilah kita bersama-sama untuk betul perhatian, untuk menyempatkan diri kita untuk betul-betul mengagungkan bulan Muharram tersebut, untuk berpuasa padanya. Demikian pula berusaha dan berusaha untuk menjauhkan diri kita dari berbagai macam perbuatan zalim. Naam, fabarakallahu fikum wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara khusus di hari-hari ini, di tahun baru Hijriah ini, bulan Muharram, perlu untuk kita perhatikan bersama bahwasannya terkait dengan keutamaan di bulan Muharram ataupun juga berbagai macam bentuk amalan di bulan Muharram ini, tidak ada hadis yang sahih selain yang telah kita sebutkan tadi terkait dengan keutamaan bulan Muharram dan terkait dengan hasungan, arahan untuk mengerjakan puasa pada tanggal-tanggal tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbagai macam hadis yang bertebaran tengah-tengah umat Islam itu merupakan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang di sana di dalamnya terdapat arahan, demikian pula hasungan untuk mengerjakan berbagai macam bentuk amalan. Mungkin di antaranya bersalam-salaman atau memakai kuhul dan berhias, demikian pula memberikan kelapakan nafkah kepada keluarga dan berbagai macam hasungan-hasungan amalan-amalan yang khusus pada bulan Muharram ini, tidak ada yang sahih selain arahan, demikian pula hasungan untuk mengerjakan puasa tanggal 9 atau tanggal 10 di bulan Muharram ini. Tidak ada yang lainnya. Demikian pula terkait dengan bulan Muharram tahun baru Hijriah ini pun juga demikian. Tidak ada syariatnya untuk kemudian kaum muslimin merayakan tahun baru Islam ini mengadakan berbagai macam bentuk perayaan, untuk kemudian beramai-ramai makan-makan, minum-minum, untuk kemudian beramai-ramai mengucapkan selamat tahun baru Hijriah Islam dan seterusnya. Tidak disyariatkan sama sekali. Sehingga kesimpulannya, hanyalah ada dua perkara yang disyariatkan, yang ada nasnya, yang ada dalilnya dalam Islam ini, terkait dengan keutamaan bulan Muharram tersebut. Yang kedua terkait dengan hasungan untuk mengerjakan puasa tanggal 9 atau tanggal 10 di bulan Muharram tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mengerjakan Islam, menegakkan iman ini, mengerjakan berbagai macam bentuk amal saleh hanyalah sebatas yang dicontohkan Nabi kita alaihi salatu wasalam dan yang telah dikerjakan oleh para sahabat al-kiram radhiyallahu taala an radhiyallahu taala ajma'in, yang bahwasannya berbagai macam amalan di hari ini, berbagai macam bentuk acara-acara keagamaan di hari ini yang tidak dikerjakan di hari itu, maka ini bukan agama yang pada hari itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya al-kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka bukan agama pula di hari ini yang di hari itu tidak dikerjakan oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu cukup bagi kita dan amat sangat cukup bagi kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula amat sangat cukup bagi kita untuk meneladani daripada kesungguhan para ulama salaf, dan sebelumnya yang paling terdepan adalah para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya untuk dapat mengamalkan sunnah di bulan ini sebagaimana disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara umum dapat melaksanakan Islam, dapat mengerjakan iman ini sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam dan meninggalkan berbagai macam perkara yang tidak beliau kerjakan, yang tidak beliau contohkan dan tidak beliau ajarkan sama sekali. Wa nas'alullah ta'ala at-taufiq lima yuhibbu wa yardah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.